بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أرحب بجميع المستمعين لهذه الإذاعة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأبدأ بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذا اللقاء عن سورتين عظيمتين في كتاب ربنا عز وجل، وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وتعرف السورتان بسورتي الإخلاص، لأن سورة يا قل يا أيها الكافرون أخلصت لبيان توحيد العبادة، وسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان التوحيد الاعتقادي، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. وهاتان السورتان لهما شأن عظيم ومكانة عالية، وأيضا لهما تكرر يومي في حياة المسلم في أيامه ولياليه، مما يدل على المكانة العظيمة لهاتين السورتين. وفي اليوم الليلة أربعة مواطن يشرع فيها قراءة هاتين السورتين العظيمتين. الموطن الأول والثاني في النافلة من صلاة الفجر، النافلة القبلية التي قبل صلاة الفجر، والنافلة البعدية التي بعد صلاة المغرب، فهذان موضعان، النافلة التي قبل الفجر والنافلة التي بعد المغرب. ففي هاتين النافلتين يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. ويدل لذلك ما رواه الطبراني والنسائي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين، كان يقرأ في ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان يقرأ في ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذان موطنان، الموطن الأول كما قدمت قبل في النافلة التي قبل الفجر، والموطن الثاني في النافلة التي بعد المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya. Sebelum memulai pengajian, Syekh mengucapkan tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para seluruh pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lainnya, dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita semua, memberi taufik kepada para pendengar sekalian agar dimudahkan untuk beramal soleh dan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang dua surat yang sangat agung yang terdapat dalam Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dua surat tersebut adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Yang kedua surat ini dikenal dengan nama Suratul Ikhlas. dua surat ikhlas, ya, dua surat tentang ikhlas, yaitu dua surat tentang tauhid. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun di situ isinya menjelaskan tentang tauhidul ibadah, ya, keikhlasan dalam beribadah. Adapun surat Qul Huwallahu Ahad, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tauhidul i'tiqad. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Yang kedua, surat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sehingga seorang muslim membaca surat ini berulang-ulang dalam sehari semalam. Ya, kalau kita perhatikan, dalam sehari semalam seorang muslim disunahkan, disyariatkan untuk membaca kedua surat ini dalam empat tempat. Dalam sehari semalam empat tempat dia membaca kedua surat ini. Yang pertama, tempat pertama dan tempat kedua, yaitu dalam sholat sunnah, dalam sholat nafilah, ya, yaitu dua rakaat sebelum subuh, yaitu qobliyah subuh, dan yang satunya lagi ba'dal maghrib, ya, sholat rawatib ba'dal maghrib. Yang kita membaca di rakaat pertama membaca surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat kedua kita membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Ya. Di sinilah dua tempat ini, tempat pertama adalah kita membaca dua surat ini tatkala kita sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, dan tempat kedua tatkala kita melaksanakan sholat sunnah setelah sholat maghrib. Yang hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, demikian juga An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atay al-fajri wa raq'atay ba'da al-maghrib." Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dua rakaat tatkala salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, dan salat sunnah dua rakaat setelah salat maghrib. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Inilah dua tempat pertama di mana seorang muslim disyariatkan untuk membaca kedua surat ini, yaitu tatkala salat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan tatkala salat sunnah dua rakaat setelah maghrib. الموطن الثالث مما يشرع فيه قراءة السورتين عند النوم إذا أوى المسلم إلى فراشه. أما الدليل على مشروعية قراءة قل هو الله أحد عند النوم فقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وأما الدليل على قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم فحديث فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه، والحديث في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tempat kedua dan tempat ketiga di mana seorang muslim disyariatkan untuk membaca kedua surat ini Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam sehari semalam, tempat yang ketiga adalah kita membaca kedua surat ini sebelum tidur, ya. Tempat yang ketiga kita baca kedua surat ini sebelum tidur. Adapun membaca Qul huwallahu ahad sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak tidur ke tempat tidur beliau setiap malam, maka beliau mengumpulkan kedua tangan beliau, ya. Kemudian beliau meniupkan ke kedua tangan beliau, dan kemudian Nabi SAW membaca surat Qul Huwallahu Ahad. dan juga membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan juga membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengusapkan kedua tangannya tadi ke seluruh tubuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dari kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian bagian atas tubuhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak 3 kali. Ya, ini adalah dalil bahwasanya seorang hendak tidur membaca surat Qul huwallahu ahad. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tatkala seorang hendak tidur membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Farwah bin Naufal Al-Asja'i dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya, "Iqra' inda manamik Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, hendaknya engkau membaca tatkala engkau hendak tidur membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Tsumma nam 'ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Kemudian tidurlah tatkala selesai membaca Qul ya ayyuhal kafirun, sungguhnya surat itu menunjukkan berlepas dirinya engkau dari kesyirikan. الموطن الرابع من المواطن الأربعة التي يشرع للمسلم فيها أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد في اليوم والليلة في صلاة الوتر. وقد جاء في الحديث عند الترمذي وأبي داود عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. Adapun tempat ketiga di mana seorang muslim disyariatkan untuk membaca kedua surat ini yaitu tatkala salat witir, ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana termaktub dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Daud, an Abdul Aziz bin Juraij, dari Abdul Aziz bin Juraij dia berkata, sa'alna Aisyah radhiyallahu taala anha, kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala witir beliau membaca apa? Hal itu ditanyakan oleh Abdul Aziz bin Juraij kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la, wa fi thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalithah biqul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala witir maka rakaat pertama beliau membaca surat sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua beliau membaca surat qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga beliau membaca surat qul huwallahu ahad. Wa hadhihi al ahadith الواردة في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد جمع أكثرها الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى عند تفسيره لأول سورة قل يا أيها الكافرون، فجمع الروايات التي تدل على مشروعية قراءة قل يا أيها الكافرون في هذه المواطن، وأورد رحمه الله تعالى جل الأحاديث التي أشرت إليها في حديث المتقدم. Hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan tentang tempat-tempat di mana kita membaca kedua surat ini Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tatkala beliau mentafsirkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan, dan beliau menyebutkan sebagian besar dari hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan. Barang siapa ingin melihat langsung silakan buka tafsir Ibnu Katsir tatkala di tafsir surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa min al-alfaz allati awradaha li hadis Ibn Umar لفظ يدل على المواظبة، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أورد ابن كثير رحمه الله ما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة، يعني أقصد مرات كثيرة، يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan. Di antaranya ada sebuah lafal, sebuah riwayat yang dibawa oleh Ibnu Katsir dari hadis Ibnu Umar yang tadi telah kita sebutkan, yang menunjukkan lafal tersebut menunjukkan akan muadzabah, akan kesinambungan. Senantiasanya Nabi SAW membaca dua surat ini tatkala salat dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar berkata, "Ramaqtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 atau 25 marrah." Yaitu aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 kali atau 25 kali. Artinya Ibnu Umar senantiasa memperhatikan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Ibnu Umar? "Yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajr wa raq'ataini ba'da al-maghrib bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tatkala solat dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib, maka Nabi SAW membaca rakaat pertama dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua dengan surat Qul huwallahu ahad. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ini menunjukkan bahwasanya kesinambungan Nabi SAW dalam membaca kedua surat ini. Senantiasa Nabi membaca kedua surat ini, tatkala dua rakaat sebelum subuh dan tatkala dua rakaat setelah maghrib. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قد جاء في هذا حديث حسنه بعض أهل العلم. Ada sebagian hadis yang dihasankan, dinyatakan sanadnya hasan oleh sebagian ahli ilmu, sebagian ahli hadis, bahwasanya Qul ya ayyuhal kafirun itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, senilai dengan seperempat Al-Qur'an. Dan surat Qul huwallahu ahad itu nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an, ya. Wa naqif al-an ala syai'in min ma'ani hatain as-suratayn wa nabda bi ma'na surat wa tafsir surat Qul ya ayyuhal kafirun. InsyaAllah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang makna dari kedua surat ini. Dan Syekh akan mulai dengan menjelaskan makna yang dikandung dalam surat Qul ya ayyuhal kafir. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للذين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وكما قال تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Kafirun قل يا أيها الكافرون، katakanlah wahai Muhammad، يا أيها الكافرون، wahai orang-orang kafir، La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian sungguhnya tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma a'badtum, dan aku tidaklah menyembah sesembahan-sembahan kalian. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah berfirman qul ya ayyuhal kafirun, Katakanlah kepada orang-orang kafir. Ini ucapkanlah, sampaikanlah kepada orang-orang kafir. Umumkanlah dengan jelas kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri baik zahir maupun batin. Sama sekali aku tidak beribadah kepada sembahan-sembahan kalian. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Ya. Hakikatnya kalian itu tidak menyembah yang aku sembah. Kenapa? Karena kalian tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala beribadah kepada Allah. Orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah dan mereka juga menyembah selain Allah. Namun tatkala mereka menyembah Allah dan disertai dengan penyembahan selain Allah, pada hakikatnya itu bukanlah peribadatan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya peribadatan kalian yang tercampur dengan kesyirikan pada hakikatnya tidak dinamakan dengan ibadah. Ya, peribadatan kalian wahai orang-orang kafir yang bercampur dengan kesyirikan pada hakikatnya bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi perkataan ini, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Pada pernyataan yang pertama, ya, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang kalian lakukan, ibadah yang kalian lakukan tersebut pada hakikatnya bukanlah ibadah kepada Allah. Jadi, kenapa Allah mengulangi dua kali? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Pada perkataan yang pertama ini, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untuk menunjukkan pada pernyataan yang pertama ini, menunjukkan bahwasanya hakikat ibadah kalian itu kepada Allah pada hakikatnya bukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah kalian tercampur dengan kesyirikan. Kemudian pada pernyataan yang kedua, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, untuk menunjukkan bahwasanya itu merupakan sifat yang lazim. Artinya apa? Kalau kalian berbuat kesyirikan, maka kelaziman itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya pasti tidak akan beribadah kepada sembahan-sembahan kalian. Oleh karenanya di akhir ayat, maka Allah menunjukkan akan terpisahnya dua kelompok ini, ya. Kelompok kalian bukanlah kelompokku, agama kalian bukanlah agamaku. Oleh karenanya Allah tutup dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah bahwasanya setiap orang beramal dengan kondisinya dia. Sebagaimana juga firman Allah yang lain, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Artinya apa yang kalian lakukan urusanmu dan apa yang aku lakukan urusanku. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. حقيقة هذه السورة العظيمة المباركة أنها سورة براءة، فيها إعلان البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي في الوقت نفسه آمرة بالإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا بدأها بقوله قل يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر على وجه الأرض، وإن كان الخطاب لكفار قريش، لكن المسلم يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي يعملها الكفار والمشركون، ويتبرأ إلى الله، يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، ويخلص عمله لله. وهذه تظهر عزة المسلم بدينه وحسن إخلاصه لربه جل وعلا، وعدم تبعيته للكافر أيا كانت صفة كفره وعمله المضاد لشرع الله تبارك وتعالى. ففي السورة أمر الله رسوله أن يتبرأ من دينهم بالكلية، أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يقوم دين الله، يقوم دين الله سبحانه وتعالى على البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص الدين لله، كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى انفصام لها. وبهذا يتضح لنا أن هذه السورة إذا وفق المسلم لقراءتها وفهمها وتحقيق ما دلت عليه يتحقق له التوحيد العملي، يتحقق له التوحيد العملي الذي هو إخلاص العمل والعبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل، قال له: نم على خاتمتها، نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. إذا قرأها المسلم عندما ينام ونام على خاتمتها وهو يفهم ما تدل عليه ويحقق ما تدل عليه، ينام على البراءة من الشرك، ينام على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقل بعض المفسرين عن بعض السلف أنه كان يسمي هذه السورة المقشقشة، المقشقشة التي تنظف الإنسان وتطهره بإذن الله سبحانه وتعالى من دنس الشرك والباطل. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada surat yang agung ini adalah surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun adalah suratul bara'ah, surat yang menunjukkan berlepasnya diri seorang muslim dari segala perbuatan kekufuran, ya. Dan selain itu, dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk ikhlas beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal surat Allah Subhanahu wa taala membuka dengan firman-Nya, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, ya. Yang ini menunjukkan seorang muslim berlepas diri dari segala bentuk kekafiran. Meskipun ayat ini diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab. Akan tetapi ayat ini umum, ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir dengan segala bentuk kekafiran, baik kafirnya orang-orang Quraisy maupun orang kafir-kafir yang lainnya. Ya. Dengan perkataan seperti ini, katakanlah wahai orang-orang kafir, ya. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ini menunjukkan akan izzahnya seorang muslim, ya, akan harga dirinya seorang muslim, ya, di mana dia berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir. Betapapun juga bentuk amalan mereka yang tentunya amalan mereka itu berlawanan dengan syariat Islam. Oleh karenanya dalam surat ini seorang muslim berlepas diri dari segala bentuk kekafiran, ya, segala bentuk dan seluruh bentuk kekafiran, dari segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, baik penyembahan patung maupun penyembahan tandingan-tandingan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa yang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, maka dia akan melakukan keikhlasan, ya, kalau dia berlepas diri daripada kesyirikan, maka dia akan melakukan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Artinya apa? Dia telah berarti telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan jika seorang muslim, ya, membaca surat ini, kemudian dia paham akan kandungan dari makna surat ini, kemudian dia berusaha mewujudkan penerapannya dalam kehidupan dia sehari-hari, maka sungguhnya dia telah melakukan tauhidul amali, yaitu amalnya dia ikhlaskan, ibadahnya dia ikhlaskan, ditauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana tadi hadis yang telah disebutkan oleh beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat untuk membaca surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nam ala khatimiha." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidurlah engkau setelah membaca surat ini. Fa innaha bara'atun minasyirk." Sungguhnya surat ini merupakan bentuk melepaskan diri dari kesyirikan. Oleh karena jika seorang setelah membaca surat ini kemudian tidur, maka sungguhnya dia telah menyatakan dirinya telah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Sebagian salaf menamakan surat ini dengan surat Al-Muqashqishah, ya, Al-Muqashqishah, yang maknanya adalah Al-Mutahhirah, membersihkan seorang dari segala bentuk kesyirikan. Karena memang pada hakikat surat ini adalah bentuk pernyataan berlepas diri seorang muslim dari segala bentuk kesyirikan. Bihada yattadih ayyuhal ikhwatul kiram anna سورة قل يا أيها الكافرون فيها تحقيق التوحيد العملي، توحيد العبادة. وأما سورة الإخلاص ففيها التحقيق التوحيد الاعتقادي، تحقيق التوحيد الاعتقادي أي العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أخلصت لبيان التوحيد الاعتقادي. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه البخاري رحمه الله تعالى. وجاء عند البخاري تعليقا مجزوما به في سياق آخر في قصة أخرى مشابهة لهذه القصة، وختمها بقوله عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. فالأول قال له عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، والآخر قال له حبك إياها أدخلك الجنة. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان التوحيد الاعتقادي أي الذي يجب على المسلم أن يعتقده تجاه رب العالمين. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini jelas bahwasanya surat Al-Kafirun di situ untuk menjelaskan tentang tauhidul amali. Artinya seorang tatkala beribadah dalam bentuk amalan, dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia, ibadah dia yang nampak itu hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Adapun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tauhidul i'tiqadi, yaitu akidah yang sebagaimana sih yang harusnya diyakini oleh seorang muslim. Akidah tauhid yang harus diyakini oleh seorang muslim. Oleh karenanya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, adalah untuk menjelaskan tentang tauhid al-i'tiqad. Kalau yang pertama menjelaskan amalan, yang kedua menjelaskan tentang i'tiqad. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat dalam suatu pasukan perang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wa yakhtimu bi qul ya qul huwallahu ahad. Dan sahabat ini, pemimpin pasukan perang tadi, dia jadi imam dan dia yang memimpin sholat, dan selalu di akhir daripada sholatnya dia selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabat pasukan perang ini kembali menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pimpinan mereka senantiasa menutup sholat mereka dengan baca Qul huwallahu ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan hal ini? Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman. Maka mereka pun bertanya kepada pemimpin pasukan perang ini, dan dia berkata, saya baca Qul ya'ihal kafirun, kenapa? Li'annaha sifatur rahman. Karena Qul huwallahu ahad, kenapa? Karena surat Qul huwallahu ahad, di situ ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ar-rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang untuk membaca surat Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Kabarkanlah kepada sahabat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya secara ta'liq namun dengan jazm ya, yang artinya hadis tersebut juga sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sungguhnya kecintaanmu terhadap surat Qul huwallahu ahad ya menjadikan engkau masuk dalam surga. Ya. Subhanallah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh. Katakanlah ya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang ini karena suka dengan surat Qul huwallahu ahad. Dan pada riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sungguhnya kecintaanmu terhadap surat Qul huwallahu ahad memasukkan engkau ke dalam surga. وقل هو الله أحد جاء في فضلها نصوص كثيرة جدا وتدل أيضا على مشروعية الإكثار من قراءة هذه السورة. قد جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها يرى أنها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء في فضل قراءة هذه السورة في مسند الإمام أحمد وحديث حسن عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر قال إذن نستكثر يا رسول الله، هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. Dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad sangatlah banyak. Oleh karena seorang muslim sangat dianjurkan untuk banyak membaca surat ini ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan surat ini, yang menunjukkan bahwasanya surat ini nilainya seperti sepertiga Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Sa'id, ada seorang laki-laki, seorang sahabat mendengar sahabat yang lain membaca surat ini Qul Huwallahu Ahad, dan dia mendengar ternyata sahabat ini mengulang-ulangi surat ini. Setelah membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad wa kullu lahu kufuwan ahad, diulang lagi. Maka tatkala tiba pagi hari, orang ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepada Nabi apa yang dia telah lihat. Bahwasanya semalam dia melihat seorang sahabat mengulang-ulangi membaca surat Qul huwallahu ahad. Wa ka'anna rajul yataqalluha, seakan-akan orang yang bertanya kepada Nabi ini merasa itu amalan yang sedikit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Qul huwallahu ahad itu nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an. Demikian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad sampai akhir dari surat tersebut sebanyak 10 kali, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Umar tatkala mendengar sabda Nabi ini, Umar bin Khattab berkata, "Idzan nastakthiru ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak membaca surat Qul huwallahu ahad. Ya, kita perbanyak agar Allah membangunkan banyak istana di surga. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengamalkan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar wa atyab. Allah lebih banyak dan lebih baik. Artinya kalau memperbanyak bacaan surat Qul huwallahu ahad, Allah pun dengan mudah akan memberi balasan, dan akan banyak balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal saleh. وسورة قل والله أحد، يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، قد انحصر فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. Adapun surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul Huwallahu Ahad, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah adalah Maha Somad yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Artinya katakanlah dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dengan penuh paham tentang makna dari perkataan engkau. Huwallahu ahad. Ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Maha Esa dalam segala sesuatu. Maha Esa dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatan Allah yang sangatlah suci, yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Maha Esa dalam segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Artinya apa? Allah lah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam memenuhi segala kebutuhannya. Maka penduduk alam yang ada di atas maupun penduduk alam yang ada di bawah, seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar puncaknya kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan hal-hal yang mereka butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segala sifat-sifat-Nya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan sempurna dalam ilmunya. Jadi, setiap sifat Allah yang sempurna, ya. Setiap sifat Allah, Allah sempurna dalam sifat tersebut. Ya. Allah adalah Maha penyayang dan Allah sempurna dalam sifat Maha sayang-Nya. Sehingga disebutkan bahwasanya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasi'at rahmatu kulla syai. Bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lain. Seluruh sifat-sifat Allah maha sempurna. Dan di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya sehingga Allah tidak melahirkan dan Allah tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nama-nama Allah maupun dalam sifat-sifat Allah maupun dalam perbuatan-perbuatan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi. أوصي جميع المستمعين بالعناية بهاتين السورتين العظيمتين تلاوة لهما وفهما لمعناهما وتحقيقا لما دلت عليه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في نوعي التوحيد العملي والعلمي، وأن تكون هذه القراءة المتكررة من المسلم لهاتين السورتين تجديد لعهد الإيمان وتوثيق وتثبيت لميثاقه العظيم وقوة صلة لله بالله سبحانه وتعالى، ويجاهد المسلم نفسه مجاهدة تامة على تحقيق الإخلاص والتوحيد اللذين دلت عليهما هاتين السورتين الكريمتين. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله من سديد الأعمال وسديد الأقوال وصالح الأعمال، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Di penghujung pengajian kita pada hari ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah memberi wasiat kepada seluruh para pendengar, ya, agar memberikan perhatian khusus terhadap kedua surat ini. Ya, dengan membacanya dan juga berusaha untuk memahami maknanya serta berusaha untuk mewujudkan pengamalannya dalam dua tauhid yang tadi telah disebutkan, yaitu tauhid al-amali dan tauhid al-i'tiqadi. Benar-benar dalam bentuk amalan, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keyakinan, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifat-sifatnya, dalam segala kesempurnaannya. Dan Syekh sangat berharap agar tatkala jika seorang senantiasa mengulang-ulangi membaca kedua surat ini, maka itu akan memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memperkuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan keikhlasan dan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari sebagaimana ditunjukkan dalam oleh kedua surat ini. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan beliau. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, pendengar Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh berkenaan dengan keutamaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan selanjutnya akan kami buka kesempatan Anda untuk bertanya di line pertanyaan kita di 021-823-6543. Langsung sebutkan nama dan alamatnya, dan kami harap pertanyaan singkat dan sesuai dengan pembahasan. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Barakallahu fikum. Ana mau menanyakan masalah, tapi tidak sesuai dengan pembahasan pada kali ini. Enggak apa ya? Ayo, silakan, Pak. Begini sih, ana mempunyai anak 4, yang pertama perempuan, kemudian laki-laki, kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Saat ini anak perempuan saya yang pertama kelas 6, saya bermaksud ingin memasukkannya ke pesantren. Yang pesantren itu tempatnya jauh dari tempat anak tinggal. Akan tetapi setelah anak minta izin kepada ibu anak, ternyata ibu anak nggak merestui. Anak udah beberapa kali mengecewakan beliau. Oke, langsung saja, Pak, saya singkat. Pertanyaannya? Anak takut berdasarkan beliau. Apa yang harus anak lakukan? Apakah masuk pesantren atau mengikuti orang tua? Iya, bisa difahami. Jazakallah khair. Kita tunggu jawabannya yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Firanda. Qalaha fi al-ma'had al-ilmi, lakin idza ma ta'zam min ummihi al-walida ma ta'zam lahu. Ini la tudkhilhu fi al-ma'had al-ilmi. Madha yaf'al? Innahu yara maslahah fi idkhalihi fi al-ma'had. Wal mushkilah huwa yaqul ana da'iman الصرفات لا تؤذيك الوالدة، فأنا أريد أن أرضيها لكن في هذه المسألة كيف؟ الأصل في الحياة الزوجية أن تكون مبنية على المسامحة والتعاون والحرص على صلاح الأبناء ونفعهم في الدنيا والآخرة، وينبغي على هذا الزوج أن يحسن مناصحة لزوجته بالرفق والحسنى والكلمة. والدتي تدخل. نعم. قول السائل أن والدته لا ترضى، أولا ينبغي أن يتلطف مع والدته بالكلام الطيب الحسن الرفيق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو مؤتمن على أبنائه وبناته، وواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائه وبناته، وأن يأخذهم إلى الأصلح. فإذا كان الأصلح يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الوالدة، فطاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة، فيتلطف بوالدته ويترفق بها ويبين لها الفضل الذي يرجوه عند الله سبحانه وتعالى لدخول ابنته في المعهد، إذا كان المعهد معهد جيد ومفيد ومحافظ ونافع لابنته. فوالدته يسترضيها، فإن لم تقبل ولم ترضى إلا بأن تدرس ابنته بدراسة قد يترتب عليها في ضرر على البنت، فلا يلزم في مثل هذه الحال طاعة والدته، لكنه يلزمه الترفق بها والتلطف وحسن التودد والكلام الطيب. Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ingin masukkan anaknya ke pondok, kemudian ternyata ibunya tidak setuju dengan sikapnya tersebut, maka Syekh mengatakan hendaknya dia berusaha bersikap lembut kepada ibunya, berkata-kata dengan bertutur kata dengan tutur kata yang baik, ya, dan penuh kelembutan, ya. Namun ingat, seorang ayah adalah memikul amanah tentang anak-anaknya. Dia harus berusaha mencari yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Oleh karenanya dia harus melihat mana yang terbaik buat anak-anaknya dan membawa anak-anaknya kepada yang lebih maslahat kepada mereka. Jika ternyata dia memandang suatu perkara yang maslahat bagi anaknya, namun ibunya tidak setuju, ya, ibunya tidak setuju, maka Syekh menjelaskan kemaslahatan bagi anak yang itu merupakan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala didahulukan daripada keridhaan ibunya. Oleh karenanya, dia harus mendahulukan kemaslahatan anaknya meskipun ibunya tidak setuju. Akan tapi dia harus tetap senantiasa bersikap lembut kepada ibunya dan bertutur kata yang lembut kepada ibunya. Kalau ibunya memaksa agar anaknya dimasukkan ke dalam sekolah yang biasa, yang bisa jadi mungkin ada hal-hal yang buruk dalam sekolah tersebut yang bisa menimbulkan kemudaratan bagi anaknya, bagi putrinya, maka sang ayah jangan nurut kepada ibunya, ya. Akan tapi dia berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan anaknya ke pondok yang syar'i, yang penuh kebaikan, dan dia berusaha menjelaskan kebaikan sebuah pondok kepada ibunya. Jelaskan kebaikan-kebaikan seorang yang belajar di pondok yang baik, belajar agama, agar ibunya bisa menerima hal itu. Namun jika kalau ibunya tidak menerima, maka tetap dia masukkan anaknya ke pondok dan tetap bersikap baik kepada ibunya. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali pada pendengar dari telepon. Ada Bapak Hasan di Cengkareng, Jakarta Barat. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya, Syekh. Anda ingin menanyakan, Syekh, ada seorang imam yang selalu membaca dua surat tersebut. Gimana, Syekh? Dibenarkan atau tidak? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, kita tunggu jawabannya. Jadi, imam masih daiman yurabbi ini. Jadi imam dia qira'ah satu ini surat ini di salat jamaah. Ada masnun wa istighfar. Ala kulli hal, tanwi' fi al-qira'ah huwa as-sunnah alladhi warad 'an nabiy alayhi as-salatu was-salam. Wa idha kana حفظ الإمام إنما هو لهاتين السورتين أو بعض قصار السور فالصلاة صحيحة، لكن يا أم الناس أقرأهم كتاب الله عز وجل. Saya menjelaskan bahwasanya yang disunahkan adalah memperagam bacaan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi tidak baca surat itu saja, tapi baca surat ini, baca surat yang lain. Jadi memvariasi surat-surat dalam Al-Quran, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat fardu, ya, karena sang imam solat fardu tentunya. Beda dengan solat sunnah yang tadi disebutkan oleh Syekh tentang solat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Adapun solat fardu, maka disunahkan untuk memvariasikan surat-surat dalam Al-Quran. Saya menjelaskan jika ternyata hafalan sang imam sedikit, ya, kemudian dia membaca dua surat ini, maka solatnya sah, tidak jadi masalah. Akan tapi yang lebih afdal adalah yang menjadi imam adalah orang yang banyak hafalannya sehingga dia bisa memvariasikan surat-surat dalam Al-Quran. Baik, demikian, dan kita angkat kembali dari Ummu Adam, ada di kalender. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya sih, Ana pernah dengar Nabi Muhammad pernah mengajarkan kepada anaknya Fatimah sebelum tidur itu membaca tahlil, tahmid dan takbir, ya. Terus yang anak mau tanyakan doa yang mana, yang tahmid, tahlil dan takbir, atau yang bismika Allahumma ya amut, atau yang bahasa tadi saya jelaskan sebelum tidur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya, Ibu. كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر أو دعاء يحرص المسلم على تعلمه وعلى الاتيان به قدر الاستطاعة. والذي ذكرت السائلة عن فاطمة هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي تعلق بقل للكافرون أيضا ثابت، وثبت في أذكار النوم أحاديث عديدة، فالمسلم يحفظ ما يتيسر منها ويجتهد على أن يعمل أيضا بما يتيسر من تلك الدعوات والأذكار. Saya menjelaskan bahwasanya seluruh yang sabit, yang datang benar, sahih dari Nabi SAW, baik berupa zikir maupun doa, maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengamalkannya dan untuk belajar serta mengamalkannya tatkala hendak tidur, ya, semampu dia, ya. Hadis tadi yang disebutkan oleh tadi ukhti yang bertanya tadi tentang di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah untuk bertasbih dan bertahlil sebelum tidur, maka hadis tersebut hadis yang sahih. Demikian juga zikir-zikir yang lain seperti tadi surat kuliah yal kafirun, kul huwallahu ahad, dan doa-doa sebelum tidur, semuanya sah dari Nabi SAW. Oleh karena seorang muslim berusaha kalau mampu untuk menghafalkan semuanya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak mampu, maka dia menghafalkan yang semampu dia, kemudian dia mengamalkannya sebelum tidur. Baik, selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, dan ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan dua ayat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, telah warid atau telah datang hadis yang sahih berkenaan dengan pembacaannya untuk ruqyah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara membaca dalam khususnya untuk meruqyah dengan kedua surat ini? Jazakallah khair. Al-Warad yang Nabi SAW ruqyah bihadain surat ini. Kaifiyat ruqyah bihadain surat ini. الرقية في قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه السور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها المريض، وطريقة الرقية أن يقرأ المسلم وينفث، يقرأ وينفث، يكرر القراءة بهذه السور الثلاث، قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وينفث، وكذلك سورة الفاتحة شافية يقرأ بها وينفث. والقرآن كله شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Saya menjelaskan bahwasanya ruqyah dengan baca tiga qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, yaitu dibaca berulang-ulang dan ditiupkan ke kedua tangan kemudian diusapkan, ya, sebagaimana tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga surat yang lain seperti surat Al-Fatihah, ya, yang dia adalah Asy-Syafiyah, surat yang bisa menyembuhkan, dan Al-Qur'an seluruhnya adalah obat, ya. Kata Allah berfirman, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Oleh karenanya seluruhnya adalah obat bisa digunakan untuk meruqyah, namun di sana ada surat-surat yang khusus seperti tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan juga Al-Fatihah dengan dibaca dan ditiupkan ke bagian yang sakit. Baik, kita angkat kembali Syekh dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kedua dengan soal kafirun, manakala seorang muslim berusaha untuk menasihati saudaranya dan mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, namun tidak jarang kita dapati mereka menolak dan kemudian mengatakan dengan dalil surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yaitu keyakinan kamu maka ambillah, inilah keyakinan saya. Bagaimana menyikapi perkara ini dan mohon nasihatnya? Jazakallah khair. قل عندما نصح شخص أخاه وأخوه في العقيدة باطلة مثلا، عندما ينصح الأخ هذا أخوه ما يقبل، يقول لكم دينكم من دين، كيف موقفنا من هذا القول من هذا الأخ؟ إذا كان يعني إذا كان الأخوان مسلمين فهذه كلمة لا تقال ولا يجوز أن يقول لكم دينكم ولي دين، لأنهم كلاهما على الإسلام. أما إذا كان أحدهما كافر بالله سبحانه وتعالى والآخر مسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فقول لكم دينكم ولي دين هذه صحيحة وفيها البراءة من كفر الكافرين وعقائد المشركين و الباطل الذي هم عليه. أما إذا كان كلاهما على الإسلام فلا يجوز أن يقول ذلك لأن دينهما واحد. Saya menjelaskan, jika ternyata dua saudara ini yang saling menasihati atau yang satu menasihati yang lainnya sama-sama beragama Islam, maka tidak boleh mengucapkan kalimat ini, lakum dinukum waliyadin, karena kalimat ini di situ ada bara'ah kepada kesyirikan dan hanya diucapkan bagi orang yang terjerumus dalam kekafiran, ya, maka kalimat ini tidak pantas untuk diucapkan antara dua orang muslim karena dua-duanya beragama Islam. Akan tapi jika salah satunya orang kafir dan satunya muslim, kemudian sang muslim mengatakan lakum dinukum waliyadin, maka tidak jadi mengapa karena menunjukkan bara'ah, berlepas dirinya dia dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kekufuran. Ya. Ya, kasih. Baik, kita angkat kembali set dari telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum, silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum, saya. Halo. Iya, silakan Pak. Tatkala seorang sahabat saya meninggal dunia, sahabat saya itu seorang Nasrani, lalu saya meliput dengan alat tustel sampai acara peribadatan mereka, sampai ke kuburan, kuburan Nasroninya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dibenarkan keterlibatan saya dalam acara keagamaan Nasroni dalam rangka melepas sahabat karib saya sampai ke pekuburannya? Itu saja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan tunggu jawaban dari Syekh Abdul Razak. Silakan. عندما توفي هذا النصراني فأنا جئت إلى بيته وأعزيه وأرافقه حتى إدخاله في المقبرة, مقبرة النصارى. هل فعل هذا جائز؟ تشييع جنازة الكافر تكون من أهله, ممن هم على بلته وعلى عقيدته. أما المسلم فلا يشيع جنازة الكافر, وإنما يعني إذا إن ذهب لأهل الكافر ليكون هذا وسيلة مثلا لدعوتهم إلى الإسلام في مناسبة هذا المصاب بفقد القريب أو فقد قريبهم أو ابنهم, فيذهب لذكر بعض الكلمات لهم ليكون ذلك مدخلا لدعوتهم إلى الإسلام والتلطف بهم والترفق بهذه المناسبة لهذا الغرض, هو غرض صحيح, دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى, فله ذلك. أما مجرد التشييع واتباع جنازة الكافر فهذا إنما هو حق للمسلم على أخيه المسلم, كما في الحديث حق المسلم على المسلم ست, ومنها إذا مات فاتبع جنازته, وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. Saya menjelaskan bahwasanya mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur dan masukkan dalam kuburan, maka itu hanya dilakukan kalau jenazah tersebut adalah jenazah orang kafir, maka yang melakukannya adalah orang-orang yang semisal dia, yaitu keluarganya yang juga berada di atas satu milah dengan dia, sama-sama orang-orang kafir. Adapun kita seorang muslim, maka tidak mengantarkan jenazah seorang kafir, ya. Tidak kita antarkan, apalagi sampai dimasukkan dalam liang lahat, tidak perlu kita antar, karena itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Akan tetapi jika seorang muslim tatkala ada sahabatnya orang kafir yang meninggal, kemudian dia pergi ke keluarga sahabatnya tersebut yang ditinggal mati oleh sahabatnya, kemudian dalam rangka untuk berdakwah, ya, karena kebetulan ada kematian sahabatnya tadi, dia datang kemudian bersikap lembut, kemudian mengucapkan kata-kata sebagai sarana untuk berdakwah, maka itu tidak mengapa, kata Syekh, ya. Dengan niat tadi untuk berdakwah sebagai sarana, supaya siapa tahu dengan kelembutannya tadi maka mereka bisa tertarik kepada agama Islam. Adapun hanya sekedar mengantarkan jenazah seorang kafir tanpa ada niat untuk berdakwah, maka ini tidak diperbolehkan, karena mengantarkan jenazah merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittah, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara, di antaranya jika dia meninggal maka diantar jenazahnya. Baik, selanjutnya akan kita angkat kembali dari telepon, ada Bapak Henry di Bogor. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh, apa ini mau nanya, ada sudah dengar hadis bahwasanya ada para sahabat itu ketika mengimami salatnya atau ketika salat itu setiap kali rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas gitu. Nah, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu beliau mengatakan bahwasanya Allah telah mencintai orang tersebut. Nah, pertanyaan, apakah boleh kita mengamalkan hal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan cintaan Allah? Itu aja saya cukupkan juga. Assalamualaikum, kita akan tunggu jawabannya. Sahabat al-Qirat asani daiman yakra' kul wallahu ahad. Lalu kuna na'mal hadal amal di manal mahabbat Allah al-Jidu Zalib. أولا أيضا فيما يتعلق بالسؤال الأول أيضا أؤكد أن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أنه إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم. أما في مثل لو كان لنفرض أن كافرا مات بين المسلمين فيدفنونه حتى لا يتأذون يعني بجثته وجنازته، لكن إذا وجد من الكفار من يقومون بدفن موتاهم فليس المسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم ولا أيضا أن يجاملوهم في تشييع جنائزهم ولا أن يشاركوهم في تشييع الجنائز لا من حيث حضور صلاتهم على إن كانوا يصلون أو دعائهم لموتاهم لا يحضر ذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Yang mengenai pertanyaan tadi, Syekh mengingatkan kembali, yaitu dengan penjelasan dari para ulama, bahwasanya jika ada seorang kafir yang meninggal di artinya di sekitar penduduk kaum muslimin, dan ternyata ada orang-orang kafir yang bisa menguburkan orang yang meninggal tadi, maka tidak boleh seorang muslim pun membantu mereka. Tidak boleh berpartisipasi dalam penguburan jenazah orang kafir tersebut. Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau memang tidak ada orang kafir yang menguburkan orang kafir yang lain, tidak ada yang menguburkan orang kafir tersebut, maka kaum muslimin menguburkan orang kafir tadi agar tidak terganggu dengan mayat atau bau dari mayat orang kafir tadi. Akan tetapi kalau ada orang-orang kafir yang menguburkan mayat tadi, maka tidak seorang muslim pun boleh berpartisipasi, berperan serta, membantu mereka, ya. Tidak boleh juga bermujamalah basa-basi, apa namanya, seakan-akan apa sedih dengan kematian mereka, tidak boleh, apalagi ikut serta dalam mendoakan mereka, semuanya tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafikin, "Janganlah kalian salat terhadap jangan doakan mereka, ya. Di antara mereka ada yang meninggal, maka jangan doakan selama-lamanya dan jangan berdiri di kuburan mereka selamanya. Kenapa? Innahum kafaru billah, karena mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan juga berkafir kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka meninggal dalam keadaan berbuat kefasikan. Soal yang kedua tadi tentang apa ya, Ihsan? Taib, diulang kembali set dalam suatu hadis yang sahih disebutkan ada seorang sahabat yang sahabat mengimami. Ya. Amma as-sa'il alladhi yas'al 'an qira'at al-imam biqulhu Allahu ahad fi kulli salat, fadha la a'rif 'alayhi dalil min fi'l an-nabi 'alayhi salatu wassalam. Wa innama ya'ni يستفاد من الحديث المتقدم مشروعية الإكثار من قراءة هذه السورة. أما في الفرض فالذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع التلاوة، وأيضا على التفاوت في بين الصلوات فيما يتلى ففي صلاة الفجر القراءة أطول منها مثلا في صلاة العشاء وهكذا. وهذا الحديث يدل على فضلها وعلى فضل الإكثار من قراءتها وتردادها ومكانة هذه السورة العظيمة العلية. Saya menjelaskan bahwasanya tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat fardu beliau senantiasa mengakhirkan salatnya dengan baca surat Qul huwallahu ahad ya. Yang ada tadi sebagaimana telah dijelaskan salat-salat sunnah seperti dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib dan juga dalam salat witir. Adapun salat fardu maka tidak datang dari Nabi akan hal ini. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memvariasikan bacaan beliau ya. Demikian juga tatkala salat subuh bacaan Nabi surat memilih surat-surat yang panjang, lebih panjang daripada tatkala beliau mengimami salat Isya. Itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang tadi disebutkan oleh penanya menunjukkan akan disunahkan kita sering memperbanyak surat membaca surat Qul huwallahu ahad ya. Tidak sering memperbanyak membaca surat Qul huwallahu ahad dan menunjukkan akan keutamaan surat Qul huwallahu ahad. Baik, kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas, para kita dapatkan sebagian besar kaum muslimin khususnya di negeri ini seringkali mewiridkan bacaan atau surat Ikhlas ini dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak terbatas dengan berdalil keutamaan yang besar dari ayat atau surat ini. Dan kemudian di antara mereka mencukupkan membaca Al-Quran dengan menggantinya soal ikhlas dikarenakan mencukupi sepertiga Al-Quran. Apakah ini dibenarkan? Wa jazakumullahu khairan. الاكثار من قراءة قل هو الله أحد لا بأس به أن يكثر الإنسان منها أو يرددها لكن الاستغناء بقراءة قل هو الله أحد عن قراءة القرآن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم بل نص العلماء رحمهم الله أن من قرأ القرآن ووصل إلى هذه السورة يقرأها مرة واحدة كما هي في القرآن الكريم لكن إذا رددها في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام دون أن يلتزم عددا معينا يواظب عليه كل يوم مثلا من قال أنا سأقرأ كل يوم 20 مرة أو 40 مرة أو مثلا يحدد عددا معينا يلتزمه أو يحدد وقتا معين لم يرد الشرع به فهذا لا يجوز لكن الإكثار من قراءتها لا شك في فضل ذلك وعظم شأنه. Saya menjelaskan bahwasanya berbanyak surat membaca surat Qul huwallahu ahad ini tidak mengapa ya karena memang kita disunahkan untuk memperbanyak membaca surat Qul huwallahu ahad ya akan tapi tidak boleh kita berkeyakinan cukup kita baca Qul huwallahu ahad tidak usah baca Al-Qur'an ya kalau baca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti sudah sama seperti baca Al-Qur'an secara sempurna tidak seorang pun dari ulama yang mengatakan hal ini bahkan para ulama telah menjelaskan jika seorang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan tatkala sampai pada surat Qul huwallahu ahad maka tidak perlu mengulang-ulang. Ya, bukan baca Qul huwallahu ahad lanjutnya surat yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tidak mengulang-ulang. Karena dia sedang baca Al-Quran. Akan tapi jika di waktu lain dia baca Qul huwallahu ahad diulang-ulang maka ini disunahkan tidak jadi masalah. Akan tapi kata Syekh jangan dilazimkan dengan bilangan tertentu. Misalnya dia mengatakan tiap hari saya akan baca Qul huwallahu ahad 20 kali. Ya. Atau pada waktu tertentu, misalnya setiap pada maghrib saya akan baca 20 kali. Karena ini semuanya tidak dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak perlu kita menentukan bilangan tertentu atau waktu-waktu tertentu. Baik, selanjutnya akan kita angkat kembali. Satu penanya dari telepon ada Bapak Andi di Tangerang. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Setahu saya kan surat Al-Fatihah tuh obat dari segala macam penyakit saja. Cuman yang jadi bahan pertanyaan saya ini, gimana diperbolehkan nggak kalau misalkan kita baca surat Al-Fatihah dengan menahan nafas gitu kan? Iya. Afwan dengan tujuan apa pak? Iya maksudnya mengobatin penyakit gitu. Taip, kita bisa pahami cukup. Iya. Kita tunggu jawabannya dari Ustaz Firani yang akan diterjemahkan. هذا العمل أو هذه الصفة من التكلف الذي لا نعلم له أصلا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Saya menjelaskan cara membaca Al-Fatihah dengan seperti ini, dengan menahan nafas satu-satu kali nafas saja, itu adalah bentuk terlalu memberat takalluf, yaitu terlalu diada-adakan dan memperberat diri, ya. Tidak perlu baca dengan cara seperti itu. Tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka akan tertolak. Baik, demikian, dan kita angkat kembali satu telepon yang telah masuk. Silakan, afwan, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Kita angkat kembali dari telepon. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Bagaimana hukumnya untuk menghadiri teman kita yang agama non muslim untuk menghadiri resepsi pernikahannya? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يتحاشى المسلم المناسبات الخاصة بالكفار والأعياد الخاصة بالكفار وأيضا المناسبات التي هي قائمة على منكرات ومحرمات. أما إذا كان هناك دعوة خاصة مثلا دعاه كافر لطعام في بيته أو لجلسة في بيته فذهب إليه يتودد إليه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للإسلام فهذا لا بأس به, كذلك أن يهديه هدية أو أن يقبل منه هدية توددا وتلطفا إليه, فهذا داخل في عموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Saya menjelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya menjauhi acara-acara yang merupakan acara-acara khusus orang-orang kafir, demikian juga perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dia berusaha menjauhi acara-acara seperti itu. Demikian juga adanya acara-acara yang dibangun di atas kemungkaran, ya, acara-acara mereka yang banyak kemungkaran terjadi dalam acara-acara tersebut, maka hendaknya dia berusaha menghindarkan dirinya dari menghadiri acara-acara seperti itu. Akan tetapi jika ada seorang kafir sahabatnya mengajak dia untuk makan di rumahnya misalnya, maka dia penuhi undangan sahabatnya tadi, ini tidak jadi masalah. Dia bersikap lembut kepada orang kafir tadi, siapa tahu Allah bisa memberi hidayah kepada orang kafir tersebut, atau dia beri hadiah kepada orang kafir tadi, atau orang kafir tadi beri hadiah kepada dia, maka dia pun menerima hadiah dari orang kafir tadi. Ini tidak jadi masalah, karena bisa jadi merupakan sebab orang kafir tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Baik, kita angkat kembali, ada satu penelpon dari Bapak Ali di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jay. Saya mau nanya wiritan setelah salat fardu itu membaca kulhu Quran Al-Falaq dan Anas, apa itu dibenarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Naam, thabit qira'at qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas دبر الصلوات الخمس المكتوبة, ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Saya menjelaskan benar bahwasanya telah sabit, telah datang dari Nabi SAW tentang zikir-zikir setelah solat fardu, solat lima waktu, yaitu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik, selanjutnya akan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Berkenan dengan hadis Rasulullah, tiga perkara yang gurauannya adalah sungguh-sungguh dan sungguhnya menjadi tetap hukumnya. Apakah hadis ini sahih tentang talak, kemudian tentang rujuk, dan yang ketiga, apakah ini berlaku juga apabila seorang suami dan istri mengucapkan dengan gurauan kalimat talak dan jatuh talaknya? Jazakallah khair. Hadis salasatun jidduhun hijduhun jindun, hal hadal hadis sahih. Thumma ila masal zawj yunazi zawjatahu bih talak, hal waqa'at talak. الحديث نعم حديث صحيح, وإذا نطق بكلمة الطلاق قال لزوجته أنت طالق ولو كان قال ذلك من باب المزاح فإنها تطلق, لأن هذا كما جاء في الحديث هزله جد وجده جد. وأحب أن أنبه في ختام هذا اللقاء أن بعض الإخوة جزاه الله خيرا عندما يتصل يخصني بالسلام يقول السلام عليكم شيخ, وأنا أرد السلام, لكن المكبر أو اللاقط ليس قريبا مني على كل حال, فهو بيني وبين المترجم, فأحب أن أوضح ذلك, وأنا أرد السلام لكن لبعد اللاقط عني في بعض الأوقات فلا يسمع ردي على سلامه, لكنني أرد على عليه السلام وأختم أيضا الحديث بالسلام. فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya hadis tadi ya, itu hadis yang sahih. Oleh karena jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, meskipun hanya bercanda, maka cerainya tadi jatuh, talaknya tadi jatuh, karena tadi sesuai dengan penerapan dari hadis tadi ya, candanya merupakan kesungguhan ya. Kemudian saya mengingatkan kepada para pendengar Radio Roja sekalian, sebagian ikhwah yang tadi nelpon kemudian tatkala bertanya senantiasa mengucapkan assalamualaikum ya Syekh, assalamualaikum ya Syekh. Saya mengingatkan bahwasanya seluruh salam mereka dijawab oleh Syekh ya, dijawab oleh Syekh, hanya saja tidak terdengar di mikrofon ya. Jadi dijawab oleh Syekh, hanya saja tidak terdengar di mikrofon karena mikrofon dipegang oleh saya penerjemah ya. Sehingga namun beliau menjawab dengan ucapan beliau waalaikumsalam ya. Setiap kalau ada yang telepon dan memberi salam, beliau jawab dengan ucapan beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau tutup pengajian kita kali ini pun dengan mengucapkan kepada para pendengar Roja sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah pengajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.